قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الأذكار كتاب yang menerangkan tentang zikir-zikir. Al-Adhkar jama' dari zikr. Al-Adhkar jama' dari zikrun. Yang dimaksud dengan bab ini adalah bab zikrullah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bab fadli zikri wal hasu alaihi. Bab keutamaan zikrullah dan anjuran kepada zikrullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat. Ayat yang pertama, Allah berfirman, wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu agung. Wa qala Allah ta'ala fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kalian. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Wa qala Allah ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri min al-qawli bil ghuduwi wal 'ashar. Wa la takum min al-ghafilin. Sebutlah Rabbmu di dalam hatimu, dalam keadaan tunduk dan tersembunyi tanpa dijaharkan dari ucapan zikir tersebut di pagi hari dan sore hari, dan janganlah kalian, dan janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang lalai. Wa qala Allahu ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Zikrullah adalah sebab keberuntungan, keberuntungan dunia dan akhirat, sebab kebahagiaan dan kesenangan, ketenteraman. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Allah ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sampai ayat وَذَاكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ أَعْدَى اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah berfirman, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kemudian sampai kepada ayat وَذَاكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ, orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak kepada Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan. A'adha Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah di pagi hari dan petang hari. Wala ayat fil babi kathiratun ma'lumah. Ayat di dalam bab zikrullah adalah begitu banyak. Berkata Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kata beliau Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Mu'allif An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan keutamaan berzikir dan anjuran untuk berzikir. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat. Wal yu'lam anna dzikrallahi ta'ala yakunu bil qalb wa yakunu bil lisan wa yakunu bil jawarih. Ketahuilah, zikrullah itu bisa dilakukan dengan hati, bisa dilakukan dengan lisan, dan bisa dilakukan dengan jawarih. Zikrullah. Amal qalbu, adapun zikrullah dengan hati, fahuwa tafakkur, yaitu tafakkur, berfikir, mengingat tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, perbuatan-perbuatannya, dan tanda-tanda kebesarannya. amal qalbu fahuwa tafakkur. Zikrullah ta'ala bil qalb, bentuknya zikrullah subhanahu wa ta'ala dengan hati adalah ayatafakkar al-insan fi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamihi wa af'alihi wa ayatihi. Nah, zikrullah dengan hati itu adalah bentuknya seseorang memikirkan, seseorang bertafakkur tentang ayat, tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah memiliki sifat nama diantara namanya adalah Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kita. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianat mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Nah, dipikirkan, tafakur ilmu nama Allah subhanahu wa ta'ala alim. Kemudian menimbulkan dan menumbuhkan keimanan dan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah zikrullah dengan hati. Wa sifatihi, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala dengan hati, mengingat nam tafakur dengan terhadap sifat-sifat Allah dan hukum-hukum Allah dan segala kekuasaan Allah, perbuatan Allah, dan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seseorang dengan tafakur tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama dan sifatnya dan hukum-hukumnya, itu termasuk zikrullah subhanahu wa ta'ala bil qalb. Wa amma zikru bil lisan fa zahir. Adapun zikir dengan lisan, maka jelas sekali. Wa yasmanu kulla qawlin yuqarribu ila Allah min at-tahlil wa at-tasbih wa at-takbir wa qira'ati al-Qur'an wa al-amri bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar wa qira'ati as-sunnah wa qira'ati al-'ilm. Kullu qawlin yuqarribu ila Allah fa huwa dhikrullah fa huwa dhikrun lillahi 'azza wa jalla. Adapun zikir dengan lisan adalah jelas sekali. Zikrullah dengan lisan mencakup segala ucapan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa tahlil, baik itu berupa tasbih, berupa takbir, qira'atul Quran, membaca Al-Quran, itu semuanya zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Wa qira'atu sunnah, membaca sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qira'atul 'ilm, membaca ilmu tentang ilmu. Kullu qawlin yuqarribu ila Allah, segala ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah, maka itu termasuk zikrun lillahi azza wajalla, termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengajar dengan orang lain kepada kebaikan, menunjukkan, membimbing orang lain kepada kebaikan, semuanya itulah zikrullah subhanahu wa ta'ala dengan lisan. Dan segala sesuatu yang mendekatkan diri, ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah zikrullah. Memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, membaca hadis, merajah hadis, dan merajah ilmu, semuanya itu adalah zikrun lillahi bil lisan, zikir kepada Allah dengan lisan. Nah, wa amma al-af'al, adapun zikrullah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan, seperti apa bentuknya? Fahuwa kullu fi'lin yuqarribu ila Allah, maka setiap perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, itu semua zikrullah bil af'al, dengan perbuatan. Kal qiyam fi sholati war ruku' was sujud wal qu'ud, seperti berdiri di dalam salat, afdalus salati tulul qunut, sallallahu alaihi wasallam. Seutama-utama salat adalah salat yang panjang berdirinya. Dan war ruku', nawas sujud, wal qu'ud. Kemudian ruku' di dalam salat, sujud di dalam salat, duduk dan di antara dua sujud di dalam salat, itu semuanya zikrullah bil jawarih, zikrullah dengan anggota, enam anggota, enam tubuh. Dan kemudian juga enam amal jama'i, dibina'il masjid, lewat turuqat, membangun masjid, memperbaiki jalan-jalan, dan sarana-sarana umum, dan yang itu dan merupakan perbuatan yang berupa mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk zikrullah bil jawarih, zikrullah dengan anggota tubuh. Lakin yutlaku urfan ala zikrillahi ta'ala at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir wa tahlil. Tetapi dimutlakan secara urf kalimat zikrullah ini, secara urf, secara kebiasaan, nam penggunaannya kepada zikrullah yaitu tasbih, tahmid, nam takbir, tahlil. Secara urf demikian. Uzurullah ya fulan, mesti mereka ingat tasbih, tahmid, nam tahlil, bahkan istighfar. Nah, ya, mereka kebiasaannya seperti itu. Padahal zikrullah subhanahu wa ta'ala mencakup tiga. Yakunu bil qalb, yakunu bil lisan, wa yakunu bil jawarih. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, dan juga bisa dengan anggota tubuh. Semua perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dinamakan zikrullah. Semua ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah termasuk zikrullah. Kemudian tafakkur nam tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah, nam, ya, perbuatan-perbuatan Allah dan tanda-tanda kebesarannya, semuanya itulah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lakukan semua ini, maka akan menjadi sebab keberuntungan dengan di dalam hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Nah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, agar kalian menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Nah, fadzikrullahi ta'ala min asbabi sabat wal falah. Nah, maka zikrullah termasuk sebab kekokohan dan sebab keberuntungan dan sebab kemenangan. Kemudian An-Nawawi menyebutkan beberapa ayat-ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Fa khatabahu al-mu'minin wa amarahum an yadzkurullaha ta'ala dzikran katsira fi kulli waqtin wa fi kulli halin wa fi kulli makan. Di dalam ayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Allah mengajak bicara orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan mereka, orang-orang yang beriman, untuk zikir kepada Allah di pagi hari dan petang hari. Enam, bahkan di setiap waktu, di setiap keadaan dan di setiap tempat. Udzkurullah dzikran katsira wa sabbihu bukrata wa asila. Apa maksud udzkurullah? Ai qulu subhanallah fil bukul wal asil. Ucapkanlah subhanallah, subhanallah di pagi hari dan di sore hari. Nah, ya, bahkan mencakup maksudnya bisa di seluruh siang, bisa di seluruh malam. Nah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nanti di kalimat ini, nah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, termasuk zikir yang tidak terbatas waktunya dan tempatnya, nah, akan bisa memberatkan timbangan, akan bisa dicintai oleh Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu sangat ringan di lidah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, subhanallah wa bihamdihi, kalimat subhanallah wa bihamdihi ini juga nanti akan disebutkan. Nah, termasuk zikir yang sangat ringan namun banyak pahalanya. Nah, kalau seandainya seseorang dosanya adalah sepenuh, nah, ya, buih di lautan, maka dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali di dalam sehari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. InsyaAllah akan datang penyebutan tentang zikir-zikir, nah, yang insyaAllah kita menghafal sama-sama, nah, tentang lafaz-lafaz zikir yang kemudian kita biasakan menjadi ibadah sehari-hari kita insyaAllah ta'ala. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, faqala Allah ta'ala, nawakurullaha katsiran la'allakum tuflihun, hadza dzakarahu Allah ta'ala fi siyaqi liqa'il adu. Allah berfirman, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian menjadi orang-orang yang menang. Kalimat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks menghadapi musuh. Konteks menghadapi musuh. Nah, ya. Baik. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza lakitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh, nah, ya, wahai orang-orang yang beriman, idza kitum fi'atan, apabila kalian bertemu dengan sekelompok dari musuh, nah, fasbutu, maka kokohlah, kokohlah, diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diperintah untuk bersikap kokoh, wadzkurullaha katsiran, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Naam, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang menang. Naam, maka kata beliau Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, fadzkurullahi ta'ala min asbabis sabati wal falah. Zikir kepada Allah itu termasuk sebab naam kekokohan, kekuatan dan termasuk sebab kemenangan. Kemenangan dari apa? Wal falahu kalimatun jamiatun yuradu biha husulul matlub wan najatu minal marhum. Naam, kalimat falah la'allakum tuflihun, naam, semoga kalian menjadi orang-orang yang menang. Kalimat falah itu di dalam bahasa Arab adalah kalimat yang jamiah, kalimat yang sangat mencakup, dan yang dimaksud dengan falah itu adalah husulul matlub wan najah minal marhum. Itulah namanya falah. Mendapatkan segala yang diinginkan dan selamat dari segala yang ditakuti. Itu falah. Nah, ya. Falah adalah husulul matlub wan najah minal marhum. Kalimat falah adalah kalimat yang sangat mencakup, yang maksudnya adalah nam mendapatkan segala yang dicari, yang diinginkan dan selamat dari yang segala yang ditakuti. Itu falah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nah, ketika menyuruh orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh, kata Allah Subhanahu wa taala, fasbutu, kokohlah kalian. Nah, dan zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Naam, ya, la'allakum tuflihun, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian menjadi orang-orang yang menang. Menang segala apa yang dicari dan selamat dari apa yang ditakuti. Wa qala Allah ta'ala utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Kitab dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sungguh zikrullah adalah akbar. Wal al-ma'na wa lima fiha min zikrillah akbar. Naam, kenapa disebut zikrullah akbar? Naam, ya. Taib al-ma'na wa lima fiha min zikrillah akbar. Naam, ya. Karena salat di dalam salat termasuk zikrullah akbar, zikrullah yang paling agung. Wa qila zikrullah umuman akbar. Ada yang mengatakan wa la zikrullah akbar, semua zikir kepada Allah itu akbar. Naam. Wa huwa anna al-insana idza shalla kana dzalika sababan li hayati qalbihi wa dzikrihi lillahi azza wa jalla katsiran. Naam. Maksud ayat ini. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, anna al-insana, bahwa sesungguhnya seseorang itu apabila dia menegakkan salat. Salat disebut tadi zikrullah akbar. Ada juga yang mengatakan zikir secara umum zikrullah akbar, zikir yang paling agung. Salat adalah merupakan zikir yang paling agung. Nah, maknanya annal insan idza shalla, seseorang apabila melaksanakan salat, kana dzalika sababan li hayati qalbihi. Seseorang apabila menegakkan salat, maka itu merupakan salah satu sebab nam hidup hatinya. Wa dzikrihi lillahi katsira, dan merupakan sebab. Dan apabila dia salat, akan dia menyebut Allah, akan zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah. Ya. Demikian. Kata beliau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian dalam ayat yang lain, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, nama qanitin wal qanitat, as-shadiqin wal shadiqat, as-sabirin wal sabirat, wal khashiyin wal khashiyat, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Nah, dipersiapkan bagi orang-orang laki-laki atau perempuan yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, dipersiapkan oleh Allah ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, fadkuruni adkurkum mashkuruni wala takfurun. Kamu dalam ayat yang lain, fadkuruni adkurkum mashkuruni wala takfurun. Wala ayat bihada kathiratun kulluha tadulu ala fadilati dhikri wal hasd alaihi. Wa qad asna Allah ta'ala ala alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa bayyana annahum hum ashabul uqul. Naam. Kata beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, Allah telah memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya orang-orang yang berzikir itu, yang berdiri dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, Allah menerangkan bahwasanya mereka ashabul uqul, termasuk orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran terakhir, innal muslimina wal muslimat wal inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin li ulil albab. Laayatin li ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Naam. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam, sungguh pada itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Naam. Sungguh dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Orang-orang yang berakal itu. Dan tatkala mereka berdiri, dan tatkala mereka duduk, dan tatkala mereka berbaring, dan mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka bertafakur dalam terhadap penciptaan Allah, terhadap langitnya dan bumi. Kemudian mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah mereka tafakur dalam penciptaan Allah terhadap langit-langit dan bumi, kemudian mereka mengatakan, wahai Rabbku, tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab neraka. Fal muhim, kata beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annahussa anfusana wa iyyakum ala idamati dzikrillah. Paling penting kesimpulannya, kami anjurkan kepada diri kami dan semua kepada kalian semuanya untuk selalu berzikir kepada Allah. Wa huwa la yukallifu bil lisan, nam wal lisan la ya'jizu wa la yatab. Dzikrullah itu tidak memberatkan lisan. Nam dzikrullah tidak memberatkan lisan. Tidak melemahkan lisan, tidak membuat capek lisan ini, lidah ini. Bal ya buqada iman, bahkan tetap nam terus menerus mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, laisa fi ta'am. Tidak pernah merasa capek lisan ini. Nah, walaupun seorang terus menerus mengucapkan seperti ini. Fahuwa sahlun, zikir itu adalah sangat mudah. Walillahilhamd. Wajruhu azim, dinam pahalanya begitu besar. Dinam zikrullah ini. Jalani Allah wa iyyakum min adz-dzikrina Allah katsira wa adz-dzakirati innahu ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah menjadikan nama aku dan kalian semuanya termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nam sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha kuasa. Nam nanti akan disebutkan satu persatu bentuk zikir oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan sekaligus tafsirnya akan kita lalu insyaAllah dari kalam al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Kita baca hadis untuk kita menghafal. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, dan dua kalimat tersebut sangat bisa memberatkan timbangan, dan dua kalimat tersebut dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah. Ya? Hadis ini termasuk yang terakhir disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah. Sahih Bukhari mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, kemudian menandai dengan kalimat zikir ini. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, sangatlah mudah. Tetapi lihat pahalanya. Ya, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada beratnya seseorang. Dan ini termasuk zikir yang tidak apa? Yang tidak ada jumlah batas jumlahnya. Enam, ya, setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan, berdiri, enam, duduk, tiduran, enam, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Enam, ya. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sungguh aku mengatakan, aku berzikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih saya sukai daripada terbitnya, daripada apa yang terbit padanya matahari. Hari di sini. Nah, ya, ini lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal matahari merupakan perkara yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yang mengambil manfaat seluruh penduduk langit dan bumi. Tetapi lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat zikir ini, subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wa akbar, yang menunjukkan ini agota agungnya zikrullah, lafaznya yang seperti ini. Yang terakhir wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin ومهيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. Subhanallah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, maka akan mendapatkan 5 faedah. Kayaknya sudah hafal semua setiap orang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dalam sehari. Ya? Maka dia akan mendapatkan 5 fadilah. Yang pertama, kanat lahu adla ashrari qabil. Bagi orang yang membaca ini sama seperti memerdekakan 10 budak. Pertama. Yang kedua, Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin, dan akan dicatat 100 kebaikan. Fadilah yang ketiga, wa muhiyat anhu mi'atu sayyatin, akan dihapus 100 kejelekan. Faedah yang keempat, kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsiya. Dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah pada hari itu sampai sore. Nah, faedah yang kelima, walam yati ahadun bi afdala mimma ja bihi illa rajulun amila aktsar minhu. Nah, dan tidak ada seorang yang datang dengan membawa sesuatu yang lebih afdal dari apa yang dia bawa, kecuali seseorang yang beramal lebih banyak daripada itu. Nah, dia membawa sesuatu yang lebih afdal dari apa yang dia bawa. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, lebih pendek lagi zikirnya, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, nah, fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, khutat khatayahu, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun kesalahannya seperti buih yang berada di lautan. Nah, ya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, ya. Berkata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, "Fantahzil fursata ya akhi, intahzil fursata fil umur yumdi wa nam fil fur intahzil fursa fal umur yumdi wa la yarji' mimma madha min umurika falan yarji'a ilaika wa hadhihi al-a'malu a'malun khafifah mufidah thawabuha jazil wa 'amaluha qalil." Kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, carilah kesempatan-kesempatan untuk berzikir ini wahai saudaraku. Dan carilah kesempatan, manfaatkanlah kesempatan ini. Gunakanlah kesempatan ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya umur ini terus berlalu, berjalan, dan sama sekali tidak akan kembali umur yang telah lewat dari umurmu itu. Tidak akan kembali kepadamu. Sementara amal-amal zikir ini adalah sungguh amal-amal yang sangat ringan. Amalan-amalan zikir ini sangat mudah. Tidak memberatkan lisan, tidak membutuhkan tenaga. Mufidatun, dan amalan-amalan zikrullah itu termasuk mufid. Sangat berfaedah sekali di dalam kehidupan kita. Bisa menghapuskan dosa, bisa menjaga kita dari enam syaitan. Nah, bisa enam meninggikan derajat kita. Thawabuha jazil, dan amalan zikrullah ini adalah pahalanya sangat banyak. Wa amaluha qalil, dan amalannya sangat ringan dan sangat sedikit. Demikian kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah. Nasallallahu ayyuna wa iyyakum ala dzikri wa syukrihi wa husni ibadati. Naam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, untuk agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk selalu berzikir kepada Allah, bersyukur, dan selalu memperbaiki peribadahan-peribadahan kepadanya. Nah, demikian kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah. Dzikir yang kita sebutkan tadi tidak ada yang panjang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah hafal. Sudah sering kita. Tinggal perbanyak dan enam persering di mana saja kita berada dan kapan saja. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Juga ringan. Sudah hafal, tinggal pelaksanaannya. Maka kita minta taufik kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk selalu mengamalkan zikir dan mengingat zikir tersebut di mana saja kita berada. Kemudian yang paling pendek lagi, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Nam cuma 3 kata. Nam sehari, nam 100 kali, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Nam walaupun dosanya seperti buih nam yang berada di lautan, menunjukkan banyaknya. Nam, ikhwan fiddin, jazakumullah. Nam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian dan membantu kita sekalian untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana tafadhalu.